Lukas 10:21. Kele ai logo ake matania Yesus, ico nangan sia si makayo rabulung ake panguru ada kabagat peti bulangat panguruat. Iico le usara sinana lepsi lumang si mageba, masih bulung ake ruar remis kabagat peti nenda. Kuanangan Yesus, kukua nia kamatamui, si buluk ngakenen sinanalep si lumang si mageba nene pilip maigi kasi buluk ngakenenda sabagai. Aipoi, sangamberida si bara kalegei pukai wadda le arakau panguru wadda, tapoi si lumang nene geti kageba nia le aikau, ia te sangamberi puri manuayat nia. Ai piga paksia si pasititi boy pagalayan uman teka manua, kopel laingenia kalulut pabuku-buku si malacat, samba panguruat si kaura siri manua. Kuanangan Yesus. Babarate gogoinia, sangamberi si cok muinekne, beri sara buku si palalake mulelegei, sangamberi nia le tularagat nake. Lepa nonorangan Yesus si pasi ulinia. Guru, pigamoi ibabara nekne, samba aponia katua gayat nia kei bara nekne. Kuanangan Yesus. Pagaba kam, bui rapepia ke kam. Maigi poi sio oigeti masih puoni oningku. Kuarangan aku tenia, samba ayailingan teterenia. Bui nutut kam sia. Bara nuarep kam katua reman pasagangan samba pula magat. Bui nutuge ke kam. Aipoi tak moi tak ibara boi ki sangamberinia nekne. Tapoi tak pei iane kalepakat polak. Lepa kuanangan mica kamatada. Tususuru legeti bangsa sara, masih sagangi bangsa bagai, samba primataat sara, masih sagangi primataat bagai. Babara tegeti ngengopolak simaron, samba kaipa-kaipa bara pula jeat, samba sorobut lagai. Bara leu kaloto akenen, samba kisiakinen kamanua. Tapoi keibara sangamberi nek-nek, talalaba samba rapa oreji tekam, sege ake rangan leuk kam ka uma parurukat samba ka penjara, pagirit rangan kam ka matadda terimata samba sipasi hukum kalulut oningku. Kabagat nenek te ibailu kam simune ngake aku. Oto si doni kam kabagamui, bui imakarat bagamui pagalayat tibu akenen mui. Aileu kuake nia kakam tiboyet samba sikut paatuat, bui yoi ralegi kam sagak mui elek rasakla sikua mui. Samba tubut epu mui leu ingangan dua ke kam, sasara ina mui, si malegri katubu mui, sasuruak mui, samba piga pak katalaga mui ramateyake. Sangamberi siri manua, malagak baga katubu mui kalulut oningku. Tapoi beri sangantai li alai mui tak malilimai. Ke nu make kam nia, tak iso sopi nupuri manua kam. Oto ke nuicok kam ragoilik Yerusalem te tentara, agai muyan amale grengan te katukatai katnia. Katetereniya nenda, kase sikudu ka Yudea, kau ratu itu irai kaleleu, sikudu ka bagat kota, kau rabela, samba sikudu kamone bui ratoili kalagai. Gogoi pasi lumunan poi gogoi nenda, bule ipuaili sangamberi sinurat nakenen kasurat sipunenan. Katai nangan te kasaina si bara suruket, samba si pasi tototoni toga kagogoi nenda. Babara poi paureat sabeu kalagai nekne, samba hukuman te kamanua kabangsa nekne. Ai si mamate kason lanjau, sabagai raambitsia bangsa bagai orejeda, samba Yerusalem rapa peraki sipu arat sabulungan, teret sapru tetere sinetriakinen kasia. Lepak geti bara patua gayat kematat sulu, kalagok samba kapanyanyat. Malotok rangan siri manua kapulak nekne, paingonangan sia raharet ipu uku samba ipu jaha koat. Pakadok nangan siri manua lotokra, rangenaake apa si babara kasengalio polak nekne, mangiungiu poi ron manua. Katetere nia nenda, icok rangan tokat ciri manua, yoi kata naik rusa, kagege samba pulat sanan sabeu. Ke aita dakean sangambiri nia nekne, rio ake kam tubumui, tela ake kam matamui, amale grengan poi puaragat mui. Lepa tiboinangan Yesus kamatada pasikat. Icok le kam loinat sileu, ele loinat bagai. Ke nu icok kam amusinulangan, agai muyan amalegrengan te legeu manua. Kiseda leute ke nuicok kam ibarasa ngambiri nia nekne agai muyan amalegrengan te primata tai kamanua. Kukua nia kamatamui tak peita tata redenan nene puai linangan sangamberi nia nekne. Manua sama polak tatata le tibo yet kugeti tak tatata boru. Pagaba kam tubumui, bui nututuri kam pukokom samba pulolo simapuinengen, samba masipa atu prima noyat polak, bui sinulut yoi gogoi Tuhan kakam. Kelek jalo lek poi yoi gogoi kasangamberi siri manua kapolak nekne. Oto kau imariru nupumata samba nupanindo kam, yoi nukatsli ake kam sangamberi siwa barageti, samba yoi nupuryo kam kamata togat siri manua. Sinago Yesus mengantoman ka uman te kamanua, sinoi bogeti enia kaleleu tula mugogoi. Senen simancep oisia siri manua simigi kamatania ka uman te kamanua masih arep ngantoman nia.